zuang zuang tinggal ender mambu ketundung gude malam bongle lale leko bongle yundele hati de bongle leko bongle bongle leko bongle bongle leko bongle bongle leko bong bongle leko bongle bongle leko bongle bongle leko bongle bongle leko bongle bongle leko bongle bongle leko bongle Terima kasih.